yang membimbing kita, mendidik kita dengan segala kenikmatannya, kenikmatan berupa badania maupun berupa ruh, yaitu agama ini. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyediakan kepada kita fasilitas-fasilitas kehidupan, baik kehidupan di dunia ini yang telah kita rasakan maupun nanti di akhirat nanti, yaitu kehidupan yang bahagia, yaitu kita mendapatkan jannah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan banyak kenikmatan. Apa-apa yang kita dapatkan dari kebaikan itu merupakan pemberian Allah kepada kita. Dan begitu pula apa-apa yang bisa kita menjauhkan diri dari kejelekan, ataupun apa-apa yang bisa kita tolak dari kejelekan, itu pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala zat yang patut kita sembah. Maka apabila seorang telah mengetahui apa-apa yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di alam ini, kemudian dia berpaling, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, berbuat kesyirikan, berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka sungguh dia telah kehilangan akal, dan kemudian dia telah hilang agamanya, kemudian pula telah hilang dari dunia ini, kemudian di akhirat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah telah berfirman dalam Al-Quran tentang Al-Haq, tentang kebenaran, tentang kebenaran apa yang dijanjikan kepada kita, tentang kebenaran apa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baik sifatnya, baik zatnya, baik perbuatan-perbuatan Allah, baik apa yang diciptakan oleh Allah kepada kita, itu merupakan hak. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, fadzalikumullahu rabbukumul haqq fama ba'da al-haqqi ila ad-dhalal fa anna tusrafun. Maka zat yang demikian itu adalah Allah, Rabb kalian yang benar, Rabb kalian yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebaikan melainkan adalah kesesatan. Maka bagaimana kalian dipalingkan dari kebenaran? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan firman-Nya, dan di dalam ini ada beberapa sifat dari firman tersebut. Yang pertama, Allah memiliki sifat uluhiyah, yaitu pada kata-kata Allah, dzalikumullah, Allah. Jadi di sini memiliki sifat uluhiyah, yaitu Allah diilahkan, Allah disembah oleh hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, Rabb memiliki sifat rububiyah, yang mengatur alam ini, yang menciptakan alam ini, dan yang memiliki alam ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam firman-Nya ini menyebutkan sifat, yaitu Al-Haq, nama Al-Haq yang memiliki sifat kebenaran. Nah, maka apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa janji-janjinya, berupa syariat-Nya, berupa apa saja yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah benar adanya. Maka demikianlah keyakinan kita kaum muslimin terhadap apa yang telah Allah janjikan. Maka kita beriman, kemudian tidak menolaknya. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Haq itu adalah suatu perkara yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala ukuran kebenaran atau kesesatan itu diambil daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk mengambil segala kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, bukan hadis yang maudhu' atau dhaif. Kaum muslimin rahimakumullah, maka konsekuensi dari apa yang telah kita yakini bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah itu merupakan al-haq, maka sepatutnya kita beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah-Nya, dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Demikianlah apa yang kami sampaikan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita untuk semakin yakin, semakin istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين رحمكم الله. Maka dari mimbar ini kami wasiatkan kepada kalian semua untuk senantiasa bermajelis untuk mencari ilmu, karena kebenaran akan datang kepada kita apabila kita mempelajari ilmu dari agama Allah Subhanahu wa taala ini, kemudian kita amalkan, kemudian kalau kita mampu kita dakwakan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada kerabat-kerabat kita yang terdekat, kemudian kepada masyarakat yang lebih luas. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqamah di atas jalannya yang benar, sehingga kita tidak mendapatkan kesesatan di hidup di dunia ini, biar kita akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, istiqamah di atas jalan yang benar merupakan perkara yang sangat sulit. Kita tidak bisa menjamin diri kita semua untuk tetap istiqamah. Maka berhati-hatilah kita. Kita beramal dengan amalan-amalan yang ikhlas kepada Allah. Karena amalan yang ikhlas itu merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Kalau kita beramal selalu dengan perbuatan-perbuatan yang riya, kemudian kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan jelek kita tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berucap dengan kesalahan. Nah, ucapan yang di situ tidak ada mengandung penyimpangan terhadap apa yang telah diucapkan. Lima takulu nama la takfalun. Kenapa kalian ucapkan apa yang kalian tidak kerjakan? Maka insya Allah dengan amalan-amalan yang baik, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajat kita. Semakin kita ikhlas dalam ibadah, terus istiqomah, maka amalan-amalan jelek kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan tampakkan. Tetapi amalan, kalau amalan itu selalu disertai dengan riya, bisa saja Allah tampakkan amalan-amalan yang jelek kita di depan kita. Dan ini untuk kita hindari. Karena Allah Subhanahu wa taala memimpin kita untuk mengetahui kebenaran dan menjalankan kebenaran itu sampai hari kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapatkan, diluruskan dan dilihat kiri kanan. Amen. نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أُقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض مهادا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تغني بشرر تلقط كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.